batuk melebur menjadi satu. Karena kita berdua berbeda. Jangan tanya kan mengapa, aku pun tak ada jawabnya. Bisa kau tangisi lagi hilang meski diri.